بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang, apa yang penting dalam ruku itu? Apa yang penting dalam ruku itu? Sebelum kesini, Bapak Ibu masih ingat di awal pertemuan saya katakan ada 4 posisi dalam sholat? Masih ingat? Yang dengan posisi itu kalau baik kita lakukan, maka cepat doa kita dikabulkan. Ingat betul ini ya, 4 posisi ini langsung disebut nama rukunnya dalam Al-Quran. Bahkan hadis. Yang pertama, Al-Fatihah. Kemarin sudah kita bahas. Al-Fatihah disebutkan dalam Al-Quran tadi dengan kiraah, Quran. Yang kedua di hadis ditekankan, langsung disebutkan Al-Fatihahnya. Itu ada di Abu Dawud nomor hadis 649. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Di pertemuan lalu saya bacakan. Qasamtu sholat baini wa baina abdi. Saya bagi sholat, kata Allah, antara aku dengan hambaku. Wali abdi mas'al. Dan kalau benar hambaku dalam sholatnya ini, aku akan kabulkan apapun yang dia mintakan. Ketika menyebutkan apa yang dimaksud sholat itu, langsung disebutkan di hadis qudsi. Idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika seorang hamba mulai membaca al-fatihah. Anda bayangkan al-fatihah disebut sholat di hadis qudsi. Artinya apa? Dalam Al-Fatihah ada rahasia besar yang jangan sampai kita mengabaikannya. Rahasia itu telah tuntas kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang, ruku. Apa rahasianya? Quran surah ke-48 ayat 29. Mohon izin yang tertinggal, nanti tolong review di pertemuan kita yang lalu. Ya, lihat lagi tayangan di Akhir TV, pertemuan yang lalu tentang rahasia dalam Al-Fatihah. Nanti Anda temukan di situ. Sudah? Quran surah Al-Fatih ayat 29, ayat terakhir. Bismillah. Muhammadur Rasulullah. Wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ada ayat ini? Sekarang lihat rahasianya. Tarahum rukkan sujada. Rukkan, ruku, sujada, sujud. Ruku dan sujud disatukan di ayat ini. Karena pembahasan kita tentang ruku dulu, sujud nanti belakangan, kita fokuskan ke ruku. Baik, rahasia pertama. Tarahum ruka'an sujjada. Apa rahasianya? Yabtahuna fadlam. Awas, yabtahuna fadla. Saya turunkan. Minallahi wa ridwana. Rahasia dalam ruku. Sifatnya rukkan. Ini sifat dari kata ruku. Kemudian ini rahasianya. Yabtahuna. Apa yang diminta dari Allah? Dua. Fadlan. Kemudian ridwan. Masya Allah. Ini luar biasa. Dua ini. Satu. Dua. Ini rahasia terbesar dari ruku. Dan nanti akan dioptimalkan dalam sujud. Sujud saya akhirkan karena belum sampai pembahasannya. Saya fokus dulu ke sini. Bapak ibu sekalian. Allah yang memerintahkan kita sholat. Dan Allah yang maha mengetahui tentang segala manfaat dalam sholat. Di antara manfaat sholat dan mengandung rahasia besar bagi kita semua. Adalah dalam prosesi ruku. Allah sendiri yang menyampaikan dalam hal kita ruku dan sujud itu, ruku dan sujud artinya ruku masuk dalam pembahasannya, ada peluang-peluang dalam ruku, doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah. Dan saking cepat dikabulkannya dalam ruku itu, Allah meminta kepada kita jangan meminta yang biasa-biasa. Anda sudah minta yang biasa dalam hal berdiri. Berdiri sudah. Sekarang Anda ruku. Kalau Anda mau minta dalam hal ruku, lihat kalimat Qur'annya. Yabtaguna, yabtaguna itu dari kata ibtagha, permohonan yang sangat. Sangat ya. Ini kaidah dalam Quran, kalau Anda ingin bermohon kepada Allah jangan ragu. Ingat ya, doa peragu itu sulit terkabul. Doa peragu sulit terkabul. Ya Allah, saya berikhtiar ya Allah untuk bisa diterima lamaran saya ya Allah.

Yang mendapatkan gelar ini dari Al-Quran, itu langsung para sahabat. Para sahabat. Para sahabat itu gelarnya radhiyallahu anhum wa radhu'an. Ya, radhiyallahu anhum wa radhu'an. Makanya dari situ muncul kalimat radhiyallahu anhu untuk laki-laki. Umar radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kalau Ibnu Abbas dua radhiyallahu anhuma. Kalau banyakkan radhiyallahu anhum. Kenapa menggunakan kalimat radhiyallahu? Karena semua aktivitas mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu menjadi ibadah. Otomatis makannya ibadah, minumnya ibadah dan sebagainya. Karena itu Nabi mengatakan jangan sampai mencela sahabat-sahabat saya. Allah saja memuliakannya, maka masa Anda yang makhluk mencelanya? Hati-hati. Ada yang sembarangan mencela Abu Bakar, mencela Umar, Masya Allah, mencela Uthman dan sebagainya, gitu kan? Itu nggak boleh. Itu besar itu, itu besar itu. Ya, bahkan ada hadis yang sangat luar biasa beratnya dari Nabi. Awas, hati-hati. Antum tahu pendiri Nahdlatul Ulama? Saya nggak bilang kenal, tahu. Tahu ya? Baik, tahu, tahu ya, hati-hati. Tahu pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari. Mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Itu pernah mengarang 19 kitab. Kitab keduanya namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Lihat di halaman ke-11. Di paragraf yang kedua, baris kedua, posisi paling kiri di pertengahan. Itu beliau menurunkan hadis-hadis Nabi, riwayat-riwayat yang mengecam orang-orang yang seringkali mencela sahabat Nabi. Beliau sampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awas sayakunu fi akhir zaman, akan nampak nanti di akhir-akhir masa orang-orang yang mencela sahabat-sahabatku. Awas hum yasubuna ashabi. Awas hati-hati, hati-hati, lihat kalimatnya, lihat kalimatnya. La tusallu ma'ahum wa la tusallu bihim. Jangan kamu salat bersama mereka, jangan jadi imam dengan mereka. Fala tunakihuhum, jangan besanan dengan mereka. Kalimatnya ini sekali, tajam sekali. Jangan besanan dengan mereka, jangan sholat dengan mereka, jangan diimami oleh mereka, jangan jadi imam untuk mereka, jangan berteman dengan mereka, sampai mereka kembali kepada keadaan-keadaan yang baiknya. Itu berat sekali. Jadi Allah saja ridha dengan perilaku mereka, masa kita mencelanya? Paham ya? Yang kedua, ridwan itu bisa berarti kemuliaan atau keutamaan akhirat. Keutamaan akhirat. Ya, jadi supaya tidak lompat-lompat bahasan kita, jadi dalam ruku saya simpulkan, ruku termasuk rukun yang penting dalam sholat. Awas, ruku termasuk rukun yang penting dalam sholat. Di antara keistimewaannya adalah esensi pentingnya, ada kesempatan dalam ruku untuk bermohon keutamaan dunia dan akhirat. Ya, Anda bisa memohon kepada Allah dunia yang paling utama dan akhirat yang paling utama. Jadi kalau minta surga, minta yang paling utama. Kalau minta hisabnya ringan, minta yang paling utama. Ya, apa yang paling utama dalam hisab? Halo? Yang paling utama dalam hisab apa? Bukan, yang paling utama saat dihisab di akhirat. Yang paling utama apa? Bukan, yang paling utama tanpa hisab. Ya? Langsung masuk surga. Kan saya sudah katakan, kalau tidak tahu katakan. Nah, itu ya. Baik. Sudah ya, jadi ini satu. Ruku itu bagian terpenting dalam sholat dan termasuk bagian rukun. Kalau saya sebutkan rukun, berarti kalau Anda tidak kerjakan, sholat Anda dipandang tidak sah. Mesti mengulang. Paham ya? Baik. Bahkan saking pentingnya ruku ini, saking pentingnya menjadi bagian rukun dalam sholat, ruku itu seakar dengan kata rak'ah. Jadi kalau Anda sudah ruku, berarti Anda mendapatkan satu rakaat. Ingat betul ini ya, teman-teman sekalian, fokus ya, baik-baik. Saya bicara fikih dulu. Saking pentingnya ruku menjadi rukun sholat, ruku seakar dengan kata rakaat. Sama akar katanya. Jadi kalau Anda sudah mendapati ruku dalam sholat berjamaah, berarti sholat Anda sudah dihitung satu rakaat. Contoh, Anda datang ke dalam masjid, kemudian saat akan bergabung berjamaah, imam dalam proses ruku. Imam ruku, Allahu Akbar ruku. Maka Anda masuk kemudian dalam sholat, hadisnya berbunyi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Adapun imam dijadikan imam untuk diikuti. Jadi kalau Anda masuk ke dalam barisan imam, bermakmum, imam sudah ruku, maka Anda cukup takbir. Allahu Akbar, membuka sholat, langsung ruku. Paham? Langsung ruku. Jangan baca Al-Fatihah lagi. Karena bacaan Al-Fatihah Anda sudah diwakili oleh bacaan imam. Itu kalimat hadis. Maka Anda langsung ruku, saat Anda ruku itu, Anda sudah mendapatkan satu rakaat. Jelas ya? Misal, subuh berapa rakaat? Dua rakaat. Jadi begitu Anda masuk rakaat pertama, begitu Anda datang, misalnya imam sedang ruku. Allahu Akbar, Anda langsung takbir, langsung ruku. Saat Anda ruku itu, ikuti sampai selesai salam imam. Saat imam salam, berarti Anda pun telah tuntas selesai dua rakaat. Jangan nambah lagi, ingat. Awas, jangan terlampau soleh, ya. Jangan nambah lagi. Betul, karena ini sudah sepakat semua ulama. Ulama ijma. Ijma. Ijma itu artinya ulama sepakat semua. Karena contoh dari nabinya demikian. Ya, contoh dari nabinya demikian. Tapi tidak berlaku untuk itidal sampai sujud. Tidak berlaku. Jadi kalau Anda sudah itidal, imam itidal, sami'allahu liman hamidah, maka Anda tidak dihitung rakaat di situ. Itu baru nambah. Paham ya? Tapi kalau sudah mendapatkan ruku, berarti dapat apa? Satu rakaat. Tapi maaf, maaf. Ini pun tidak disengaja-sengaja untuk mendapatkan ruku. Ya? Sudah ruku belum nih? Masya Allah. Begitu sudah ke masjid, ayo ruku, ruku. Begitu ruku, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, itu bermasalah. Itu salatnya masuk kategori sahun. Dicela oleh Allah. Ya, fawailul lil musalli. Taib. Sudah? Nah, sekarang, apakah setiap orang ruku bisa mendapatkan keutamaan ini? Jawabannya tidak. Saya ulang. Apakah setiap orang ruku bisa mendapatkan keutamaan ini? Jawabannya tidak. Karena pernah ada orang yang sholat, oleh Nabi minta diulang. Minta diulang. Dan sholatnya bermasalah. Nabi meminta mengulang itu bukan karena sholatnya penting, tapi Nabi khawatir dia tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan dalam sholat. Maka saya pernah kisahkan di hadis Al-Bukhari, nomor hadis 744 itu, di hadis Muslim nomor hadis 397, kisahnya pernah kita bacakan di Subulus Salam itu, jilid yang kedua halaman 31. Teman-teman sekalian, ada namanya Khalad bin Rafi Az-Zurayqi. Saya seringkali ulang kisahnya di sini, jadi saya persingkat saja. Dia sholat di Masjid Nabi, di samping Nabi. Selesai sholat, kata Nabi, ulangi sholatmu. Irji salli fa innaka lam tusalli. Balik lagi sholat karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Lalu setelah itu singkatnya, dia berkata, ya Rasulullah ma ahsinul ghairah. Saya enggak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka diajarkanlah oleh Nabi dari bahkan mulai wudunya. Kata Nabi, idza qumta ila shalah asbighul wudu. Kalau kamu ingin sempurna salatnya, sempurnakan wudu dulu. Saya tegaskan lagi ya, ada korelasi antara wudu dengan salat. Kalau wudunya berantakan, pasti salatnya bermasalah. Bapak Ibu tolong kembali ke rumah, lihat anak-anaknya ya. Kalau anak-anak Anda wudunya bermasalah, salatnya pasti tidak akan benar. Air bermasalah, membasuh tidak benar, itu ya. Saya mohon sebesar-besarnya, Nabi itu sangat perhatian pada sholat. Di anak-anak itu saat mulai tumbuh, perhatikan dulu sholatnya. Kalau sholatnya baik, yang lainnya akan ikut. Akan ikut. Maka kalau saya boleh memohon kepada Anda semua, urusan sholat, tolong perhatikan dengan ketat. Perhatikan dengan ketat. Dari mulai wudunya, dari macam-macamnya. Perhatikan sampai dia benar. Jangan ajarkan yang salah, saya mohon jangan ajarkan yang salah. Kalau Anda bisa ajarkan yang benar, jangan ajarkan yang salah. Karena yang salah itu kalau sudah terbiasa, tidak mudah mengoreksinya. Jelas ya? Baik, saya kembalikan. Lihat baik-baik sini. Diajarkan oleh Nabi dari wudu, sampai takbir, sampai berdiri, ruku, i'tidal, sujud, sampai dengan salam. Yang paling penting kita ketahui, Al-Bukhari nomor hadis 651. Lihat kalimat Nabinya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Setelah Nabi telah mengajarkan para sahabat dan sebagainya, beliau katakan, sholatlah kalian persis seperti melihat saya sholat. Jadi peluang keistimewaan ini hanya bisa diraih, bahkan benarnya sholat hanya bisa diukur dengan cara kita menyesuaikan pelajaran-pelajaran sholat yang bersumber dari Nabi SAW. Jadi kalau sholat kita tidak belajar dari sholatnya Nabi, maka mohon maaf akan ada masalah dalam sholat kita. Jangankan doa kita punya peluang dijawab, tapi sholat kita pun punya peluang untuk diulang. Jelas? Lihat pesan Nabinya. Sholatlah kalian persis seperti melihat saya sholat. Pertanyaan saya, pernahkah antum melihat Nabi sholat? Kalau tidak pernah melihat Nabi sholat, bahkan dalam mimpi, dari mana tahunya kita Nabi sholat? Nah, rumusnya ada di hadis Muslim, di jilid yang pertama, di halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas. Hadisnya dari Ibnu Sirin. Imam Muslim menuliskan babul isnadi minad din, bab belajar berdasarkan sanad dari orang-orang yang pernah belajar tersambung kepada Nabi, disebut dengan sanad. Pelajarannya disebut dengan isnad. Itu bagian yang pokok dalam agama. Artinya, kalau kita ingin belajar sholat, mengetahui dari Nabi, kita bisa lacak dari orang-orang yang pernah belajar dari Nabi. Siapa yang lihat Nabi, sampaikan pada generasi setelahnya, generasi setelahnya, generasi setelahnya, sampai dengan ke kita. Paham? Maka kita keluarkan informasinya, kita tuangkan pada Sabtu ini, kita pelajari bagaimana caranya. Maka muncullah informasi itu dari hadis Abu Daud, ke hadis Ibnu Majah, ke hadis Muslim, sampai hadis Al-Bukhari yang saya tuliskan itu. Paham sampai sini? Baik, pelan-pelan. Jelas?